السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله، الأباء والأمهات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan al-zahirah wal-batinah yang banyak sekali, yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita untuk mampu menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk kita senantiasa wazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kalian, semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga kewajiban kita terhadap kenikmatan Allah Azza wa Jalla adalah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Qala Allah Azza wa Jalla: la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, la'azidannakum, sungguh benar-benar aku akan menambahkan kenikmatannya kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari, mengkufuri kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sehingga dengan kita bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, inilah yang akan melanggengkan kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan, sekaligus Allah Azza wa Jalla akan memberikan az-ziyadah, memberikan tambahan terhadap kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sering sekali di majelis-majelis kita mendengar perkara yang seperti ini, mengingatkan para hadirin, termasuk diri saya secara pribadi, mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, karena selain ini merupakan perintah dari Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, juga ini akan membawa kepada kita untuk senantiasa mengingat dan muhasabah, introspeksi terhadap segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur terhadap kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan? Apakah justru kita mengingkari dan mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya? Dan pada kesempatan kali ini dan pada detik ini, walhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh pertemuan yang sangat membahagiakan, manakala pertemuan yang kita amalkan ini, yakni ijtima kita, pertemuan kita adalah lillah wa fillah, karena Allah Azza wa Jalla wa fillah, dan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fi baitillah, dan di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Ini sangat kita syukuri dikarenakan kebanyakan al-ijtima', pertemuan-pertemuan yang terjadi bainan nas, di antara manusia, bahkan bainan muslimin, bahkan di antara kaum muslimin, pertemuan-pertemuan yang sering mereka adakan adalah di dunia karena perkara-perkara dunia, atau satu ambisi, satu tujuan, ataupun satu visi dan misi dalam rangka untuk mencapai cita-cita mereka di dunia ini. Sehingga ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju kepada tempat yang mubarak di dalam sebuah amalan, yang amalan ini termasuk amalan al-jihad fi sabilillah, menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla, yang ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang khusus min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang menyempatkan waktunya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berita gembira bagi antum semuanya bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah, maka apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Maka semoga dan semoga perjalanan ini dihitung sebagai amalan yang saleh, yang dengan ini kita akan mendapatkan sekian banyak al-ulum, sekian banyak ilmu, yang ketika kita mendengarkan ilmu akan bertambah keimanan kita. Dan ketika kita sedang mendapatkan kesedihan dan gundah gulana sebelum hadir di majelis ilmu, kemudian dengan barakah kumpulan ini, semoga dan semoga Allah Azza wa Jalla akan menurunkan as-sakinah, ketenangan pada hati-hati kalian semuanya. Dan semoga dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan untuk urusan kita semuanya di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man yuhdillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikandaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah SWT akan memberikan kefaqihan terhadap urusan agamanya. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya ketika kita mendengar hadis ini, bagi orang yang memahaminya dan bagi orang yang sering mendengar, dan tentunya kita semua sering mendengar, menjadi tazkirah pengingat bagi diri kita semuanya bahwasannya kebaikan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kalian tergantung dari ilmu agama yang ada pada diri-diri kalian semuanya. Dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terbuka sekian banyak al-khairat, kebaikan-kebaikan, baik bagi urusan dunia ataupun urusan agama kalian. Karena agama Allah SWT, dinul Islam, adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, kecuali telah diterangkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mafhum pemahaman dari hadis ini, ketika kita semakin jauh tidak mengerti tentang ilmu agama Allah azza wajal, maka akan sekian banyak pintu-pintu kejelekan akan bisa mengancam kita semuanya, dan kita bisa terjatuh ke dalam kejelekan-kejelekan tersebut. Yang kejelekan-kejelekan ini tentunya akan menjauhkan kita dari kebaikan dan menjauhkan kita dari jannatullah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang sunni salafi, inilah yang merupakan ciri khas dari amalan-amalan mereka, yakni mereka senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Segala ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkait dengan ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fikih, ilmu hadis, dan segala macam ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini, tidak akan merugi bagi kita untuk kita mengetahuinya dan mempelajarinya. Tidak ada pembatasan apakah ilmu ini hanya wajib diketahui oleh ar-rijal, laki-laki, bidun nisa, tanpa wanita, semuanya. Baik laki-laki ataupun wanita, ketika mereka mengetahui ilmu agama Allah SWT, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Termasuk mungkin ahkam, hukum-hukum yang terkait khusus dengan ahkam nisa, hukum-hukum wanita, maka tidak sepantasnya pula bagi ar-rijal, para laki-laki, untuk meninggalkannya. Karena kalian semuanya, wahai para ar-rijal, adalah qawwamuna 'alan nisa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian wahai para rijal adalah nantinya akan menjadi qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita, dan kalian semuanya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ketika kalian belajar tentang ahkamun nisa, maka bisa memberikan ilmu ini terhadap istri-istri kalian ataupun anak-anak perempuan kalian, tidak akan merugi satupun ketika kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita merasa cukup terhadap ilmu yang telah kita pelajari, walaupun ilmu itu sudah pernah kita mendengarnya, sudah pernah kita mempelajarinya, bahkan menghabiskan berbagai macam kitab, tidak ada salahnya, bahkan termasuk perkara yang matlub dituntut untuk kita senantiasa merojak, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang ada. Karena hati-hati hamba-hamba Allah yang takallab, berbolak-balik. Dan sifat manusia memiliki sifat kafirun nisyan, banyak lupa. Apalagi di sela-sela atau banyak kita menghadapi kesibukan-kesibukan yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang melalaikan kita dari menuntut ilmu, dari beribadah kepada Allah karena kesibukan-kesibukan dunia kalian, maka dengan waktu yang sebentar ini, semoga dan semoga bisa mengingatkan hati-hati kita semuanya untuk senantiasa kembali kepada agama Allah Subhanahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan sama-sama mempelajari tentang perkara yang paling penting dan terpenting di dalam agama ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, yang dengannya pula Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya, yang karenanya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul minal awwalin wal akhirin, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Perkara tersebut adalah perkara tauhid, mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang mana karena inilah yang tadi kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Kama qala Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu mau beribadah kepada-Ku. Makna ibadah yang disebutkan dalam ayat ini adalah yuwahidun, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita semuanya dalam rangka untuk menghambakan diri kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kalimat ini pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasul dalam rangka untuk mendakwahkan kalimat ini. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari para rasul sebelummu ya Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, untuk mendakwahkan tentang kalimat la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, fa'budun, maka hendaklah mereka beribadah atau kalian beribadah kepada-Ku. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, agar mereka itu menyerukan kepada umat, اعْبُدُوا اللَّهَ, beribadahlah kepada Allah saja. Sehingga kalau disebutkan lafaz اعْبُدُوا اللَّهَ atau lafaz ibadah, maka yang dimaukan adalah at-tauhid. Beribadahlah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, segala yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali saja yang kita mengingkari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka itu bisa membahayakan agama kita dan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kita mempelajarinya dan untuk kita mengetahui dan memahami tentang keagungan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. karena realita kenyataan yang ada, banyak di antara kaum muslimin yang mereka belum memahami dengan baik atau bahkan salah di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal kalau kita melihat, membuka lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim, kitab suci Al-Qur'an, maka perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah belum ada perintah. Kemudian membaca surat Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim dan seterusnya belum ada perintah sampai sekitar ayat 20 atau 21 Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan perintah. Apa perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat manusia? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, dan ini merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'an, adalah untuk ubudullah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Rabb kalian. Ini berarti perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah sebelum perintah-perintah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hanya perintah ini merupakan perintah yang paling penting, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia, dan karenanya Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengutus para rasul. Ada faedah di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk beribadah kepada Rabb kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa kita beribadah kepada Rabb kita. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Karena Rabb kalianlah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan umat manusia. Sehingga kewajiban bagi hamba-hamba Allah yang diciptakan adalah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Zat yang kita minta pertolongan. Zat yang kita bertawakal kepadanya. Zat yang kita berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah berdalil dengan tauhid ar-rububiyah. Berdalil dengan tauhid ar-rububiyah yang pertama dalam rangka untuk raddan 'alal musyrikin, membantah orang-orang musyrikin, di mana Al-Qur'an diturunkan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Di mana orang-orang musyrikin Quraisy mereka telah mengakui, yuqirrun bi tauhid rububiyah, mengakui dan meyakini tentang tauhid rububiyah. Meyakini dan mengakui bahwasannya Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan alam ini. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surah Luqman, dalam surah Luqman, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga di sini Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka Di zaman Rasul yang berdakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, diperintahkan orang-orang musyrikin Quraisy untuk beribadah kepada Allah SWT semata. Zat yang telah menciptakan kalian, wahai orang-orang musyrik, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka sebenarnya sudah mengakui tauhid ar-rububiyah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam uluhiyah. Sehingga Allah SWT menurunkan firman-Nya ini dalam rangka membantah pemikiran mereka, membantah ibadah mereka dan akidah mereka, karena seharusnya orang-orang yang mengakui rububiyah Allah SWT, maka dia juga akan beribadah kepada Allah SWT. Sehingga uluhiyah, peribadatan kepada Allah SWT merupakan far'un an rububiyatihi, merupakan cabang dari rububiyah Allah SWT. Karena orang yang beribadah atau menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang diibadai, dengan sendirinya dia pasti mengakui tentang rububiyah Allah SWT. Dikarenakan sesuatu yang dia ibadai, maka pastilah sesuatu itu adalah roh, atau zat tersebut adalah roh yang memiliki segala macam sifat-sifat kesempurnaan, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluknya. Ya, sehingga orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT, mereka termasuk orang-orang yang sebodoh-bodohnya, orang-orang yang paling bodoh dan tidak menggunakan akal sehat mereka. Bagaimana mungkin orang-orang musyrikin yang mereka telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, sementara mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah? Ya, padahal seharusnya orang-orang yang dia mengesakan Allah dalam rububiyah, maka dia juga harus mengesakan Allah SWT di dalam uluhiyah. Nah, ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara yang lainnya yang paling penting, yang menunjukkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita. Ketika Rasulullah SAW mengutus doa para da'inya, seperti mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, maka Rasulullah menyatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah an la ilaha illallah." Jadikan yang pertama kali berserukan kepada mereka adalah syahadah, persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, demikian pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat penting pula, karena perkara ini yang tauhid la ilaha illallah adalah ucapan yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, sebagaimana Rasul menyuruh mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang-orang muslimin, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, seruan pertama kali Rasulullah kepada mereka adalah terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan pentingnya pula di mana Rasul selama 13 tahun di kota Mekah selalu mendakwahkan kalimat la ilaha illallah sebelum turun syariat yang lainnya. Sehingga kita pahami bahwasannya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat untuk kita ucapkan seseorang sudah masuk Islam gitu saja, tanpa tidak ada kemungkinan bahwasannya syahadatnya batal. Tidak. Sehingga ada di kalangan para ulama, atau banyak di kalangan para ulama, yang mereka menuliskan kitab-kitab yang berisi tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Karena memang mungkin orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kalimat tersebut pada orang yang mengucapkannya. Nah, sehingga dapat kita pahami dari sirah perjalanan dakwah Rasulullah SAW bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat untuk diucapkan. Beliau mentarbiah para sahabatnya selama 13 tahun di negeri Mekah, mengajarkan kepada mereka bagaimana tentang konsekuensi-konsekuensi kalimat La ilaha illallah, perkara-perkara yang dituntut atau pembatal-pembatal kalimat La ilaha illallah, makna yang terkandung dari kalimat La ilaha illallah. Nah, dilanjutkan 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW senantiasa mendakwahkan kalimat La ilaha illallah kepada para sahabatnya. Bahkan 5 hari sebelum meninggal, kalau kita membaca sirah An-Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan para anbiya sebagai masajid, sebagai tempat untuk bersujud atau tempat untuk mereka itu beribadah, menunjukkan ibadah kepada mereka, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah jalla wa ala. Masih mengingatkan tentang bahaya kesyirikan yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita bisa memahami dari rangkaian penjelasan ini bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting, di mana Rasul mendidik para sahabatnya terus menerus senantiasa dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ataupun dakwah akidah bukan hanya ibtidaan, permulaan saja kita memulai dengan dakwah la ilaha illallah, tetapi dakwah la ilaha illallah adalah dakwah istimraran, terus menerus harus nantiasa kita mempelajari akidah, harus nantiasa kita mempelajari tauhid ya sampai ajal menjemput kita, karena inilah perkara yang sangat penting karena terkait dengan keselamatan hidup kita. Pernahkah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah"? Disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dari hadis Mu'adz bin Jabal dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. "Man kana akhiru kalamihi", barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, menggunakan fi'il madhi dakhala al-jannah, artinya bermakna tahqiq, pasti dia masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Dan barang siapa yang akhir ucapannya dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah menjamin dakhala al-jannah, dia pasti masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Nah, sehingga jangan sampai ada sedikit pun pada hati kita peremehan terhadap pelajaran ini, terhadap pelajaran akidah, terhadap pelajaran tauhid. Dan barakallahu fikum, terutama bagi orang-orang yang belum pernah sama sekali mempelajari perkara akidah dan baru mengenal dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah mengembalikan umat kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersungguh-sungguh mempelajari kitab-kitab para ulama yang terkait dengan perkara akidah, perkara tauhid. Apakah itu kitab al-usul salasah, apakah itu kitab kasus syubhat, ataukah itu kitab fathul majid, atau kitab tauhid dengan beberapa syarahnya dari masing-masing kitab, atau kitab al-aqidah al-waqidiyah, kitab al-aqidah al-tahawiyah, dan kitab-kitab yang lain yang terkait dengan permasalahan aqidah, permasalahan tauhid. Nah, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari perkara ini, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Karena terkadang karena ketidaktahuan kita, ternyata hati kita memiliki akidah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan kita mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ternyata perbuatan-perbuatan kita ya mengamalkan amalan-amalan kesyirikan tanpa kita sadari, ya tanpa kita ketahui ilmunya. Ya padahal banyak sekali realita yang ada, apalagi ketika kita hidup di tengah masyarakat kaum muslimin yang mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, hampir terkadang kita tidak bisa membedakan apakah perkara ini termasuk perkara syirik atau bukan. Apakah perkara ini termasuk perkara syirik akbar atau syirik asghar? Apakah perkara ini termasuk perkara yang bisa membatalkan syahadat kita atau tidak? Bahkan terkadang kita tanpa sadar memiliki pola pikir, akidah, ucapan, perbuatan yang sama seperti mereka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat penting untuk kita bisa memahami maknanya, dan kita bisa memahami konsekuensi dari kalimat ini. Tidak mengapa di dalam majelis ini kita mencoba untuk menyebutkan makna yang hak, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dikatakan banyak di kalangan kaum muslimin, banyak sekali di kalangan mereka yang mereka untuk memaknakan kalimat ini saja tidak bisa. Dan lebih parah lagi ketika mereka memaknakan kalimat ini tidak sesuai dengan makna yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah. Makna yang menyimpang dari apa yang dimaukan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga ketika kita berusaha untuk mempelajari perkara ini, maka kita akan mengetahui bagaimana kejahilan kaum muslimin pada masa sekarang ini terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang kalau antum mempelajari sirah ar-rasul, sirah nabi dengan kalimat inilah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka rela untuk disiksa oleh orang-orang musyrikin. Dan karena perkara inilah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin di atas kalimat la ilaha illallah. Nah, akan tetapi di balik semuanya itu, orang-orang musyrikin di masa dahulu kala, ini untuk membandingkan orang-orang musyrik pada masa-masa sekarang ini, ternyata bisa kita simpulkan bahwasannya orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, mereka orangnya itu lebih paham, lebih berilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah dibandingkan kaum muslimin pada masa-masa sekarang ini, yang mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang perlu antum pahami bahwasannya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka bukan orang-orang yang bodoh terhadap al-lughah al-arabiyah, terhadap bahasa Arab. Dan itu sebuah keunggulan mereka yang mungkin tidak bisa kita capai. Di mana mereka pada waktu itu, di mana Al-Qur'an Al-Karim turun di masa mereka, pada waktu itu bahasa Arab sedang mengalami puncak kejayaan. Ya, di masa itu. Yang semakin berlalu masa itu, maka semakin pudar kejayaan bahasa dan kemurniannya serta kefasihannya. Sehingga biasa muncul di tengah-tengah mereka suara para penyair, para ahli sastra al-ajib, ya, di kalangan mereka. Ya, sehingga ketika mereka diserukan dengan bahasa Arab, mereka sangat paham apa yang dimaukan dengan kalimat tersebut, tidak sebagaimana kita. Nah, sehingga ketika diserukan oleh Rasulullah SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah wahai orang-orang musyrik, la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka untuk perhatikan, ternyata orang-orang musyrikin yang tetap berada di atas kekafirannya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan. Mereka hanya sekedar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mau. Hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali orang-orang munafik. ya. Hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka itu tidak mau. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya ternyata dalam perkara ini mereka lebih paham. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu karena mereka paham bahwasannya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat untuk diucapkan semata. Bukan sekedar kalimat diucapkan kemudian seseorang sudah masuk ke dalam Islam. Ia akan tetapi lebih daripada itu. Kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan anggota badan. Itu yang mereka tidak mau. Dan mereka paham bahwasannya yang dimaukan oleh Rasul bukan sekedar mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Kalau sekedar mengucapkan itu gampang. Ya, tetapi konsekuensi dari kalimat tersebut ketika dia mengucapkannya, ya dia harus meyakini bahwasannya yang berhak untuk diibadahi hanya Allah semata. Kemudian dia harus meninggalkan segala macam ibadah, segala macam kesembahan-kesembahan yang mereka ibadahi dari selain Allah. Itulah yang mereka tidak mau. Nah, saya khawatir rahimahni wa rahimahkumullah, jamin ini yang senantiasa kita dakwahkan dan antum berusaha mendakwahkan kaum muslimin. Bahwasannya tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Harus diyakini di dalam hati kita bahwasannya tidak ada berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itu pun tidak cukup. Dibuktikan dengan amalan anggota badan, engkau harus meninggalkan sujud kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada berhala-berhala selain Allah Azza wa Jal. Nah, al-bara'a minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri dari kesyirikan, dan itu pun belum cukup, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan pula. Ya, yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah sangatlah dahsyat, sangatlah agung kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga tidak bermanfaat barakallahu fikum kaum muslimin yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah di masjid-masjid ribuan kali la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil goyang-goyang. Di lain pihak ternyata orang-orang yang mengucapkan kalimat ini datang ke kuburan Sunan Fulan, Wali Fulan, bertawassul, berbuat syirik kepada selain Allah Azza wa Jalla, suatu perbuatan yang dilakukan pula oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini menunjukkan mereka tidak paham. Sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Kalau dahulu orang-orang musyrikin enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka paham. Tidak hanya sekedar mengucapkannya tapi mereka harus meninggalkan Allah wal 'Uzza wal Manat. Harus meninggalkan wajah, harus meninggalkan suah, yahud, wa ya'uq, wa nadar. Harus meninggalkan 300 sekian berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Yang mereka tidak mau. Ya, karena itu merupakan peninggalan dan warisan budaya nenek moyang mereka. Nah, sehingga luar biasa dakwah la ilaha illallah. Bukti mereka itu paham ketika mereka diserukan kalimat ini, qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Mereka menjawab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad ayat yang kelima, aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini cuma satu saja? Inna hadza la syai'un 'ujab, sesungguhnya ini termasuk perkara yang sangat aneh. Nah, dari jawaban inilah kita ambil kesimpulan bahwasanya mereka paham yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, dari jawaban aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Dari sisi mana? Ya, berarti dari mana ya? Belum bisa menangkap. Ya Iqbal. Nah. Jenazli. Apa isim? Ramadan. Nah, dan dari mana bisa diambil kesimpulan mereka paham terhadap kalimat ini dengan jawabannya aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini cuma satu saja? Mereka menjawab seperti itu. Apakah Muhammad hendak menjadikan dengan dakwahnya terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad tidak menjadikan sesembahan yang banyak ini cuma jadi satu saja? Inna hadza lasyai'un ujab. Sesungguhnya ini termasuk perkara yang sangat aneh. Ini berarti mereka paham. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus membuang alihah, sesembahan-sesembahan yang banyak ini, dan mereka hanya menjadikan satu sesembahan, yaitu beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Itulah yang mereka tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dari sisi ini mereka paham terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, ya sudah difaham. Nah, dari jawaban ila al-wahida menjadikan cuma satu sesembahan saja. Nah, sehingga dakwah terhadap kalimat ini adalah dakwah yang senantiasa didakwakan oleh orang yang mengaku mengikuti Ar-Rasul. Karena sabda Rasulullah SAW, bada'a Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan berakhir dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Ketika didakwakan kalimat la ilaha illallah, mereka menyatakan inna hadza lasyai'un ujab. Sesungguhnya ini termasuk perkara yang sangat aneh. Dakwah yang sangat aneh yang tidak dikenal oleh orang-orang kita atau oleh pendahulu-pendahulu kita atau oleh nenek moyang kita. Dakwah yang sangat aneh. Dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga Rasul menyatakan bada'a al-islamu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan aneh. Asing orang menerima kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa sa'udu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali dalam keadaan asing pula sebagaimana permulaannya. Dan ini bisa antum buktikan ketika antum mendakwahkan kalimat ini kepada masyarakat kalian yang banyak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya kalian akan dituduh ya macam-macam, ada yang sesat, Wahabi ya, bahkan akan diusir. Padahal kalian mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalian tidak cinta kepada orang-orang saleh, menghina para wali, ya, tidak percaya terhadap karamah mereka. Ya, Allah musta'an wa ala istighna. Sehingga senantiasa seharusnya kita semuanya bersemangat untuk mendakwahkan kalimat ini kepada mereka, kepada masyarakat kaum muslimin. Ya, terlebih dahulu kita mulai untuk kita mempelajari untuk diri-diri kita semuanya. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Nah, kembali kepada apa yang akan kita sampaikan terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Kita sebutkan makna yang benar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada papan tulis, Pak. Nah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada dan yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Ini adalah makna yang benar. Nah, dan nanti akan kita sebutkan beberapa terjemahan yang salah dari kalangan kaum muslimin yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah tidak sesuai dengan kaidah. La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada kesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada kalimat la ilaha illallah di situ ada tambahan yang dibuang, ada sesuatu yang dibuang setelah kalimat ilaha, la ilaha, yakni kalimat hakun di situ, kalimat hak. Dan pembuangan kalimat ini adalah sudah dipahami oleh orang-orang musyrikin yang mereka sangat pandai di dalam bahasa Arab. Nah, sehingga mereka menjawab sebagaimana tadi jawaban tadi. Aj'al al-alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Nah, tidak ada berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Sehingga dari kalimat ini muncul dua rukun. Terdapat pada kalimat la ilaha illallah dua rukun. Rukun yang pertama dari kalimat la ilaha. Dari kalimat la ilaha maka terdapat rukun an-nafyu. Terdapat rukun an-nafyu. Nah, jadi peniadaan. Dan pada kalimat illallah kecuali Allah, ini rukun yang kedua yaitu al-isbat. Rukun yang kedua yaitu al-isbat, artinya penetapan. Sehingga seseorang yang mengucapkan kalimat ini harus memahami adanya dua rukun tersebut. Yang kalau hilang satu rukunnya tidak bermanfaat kalimat kita la ilaha illallah. Jadi pada kalimat la ilaha illallah rukun yang pertama an-nafyu, menafikan. Artinya menafikan, meniadakan al-alihah, sesembahan-sesembahan yang ada dari selain Allah, kita nafikan. Kita tolak, kita tiadakan. Kemudian rukun yang kedua, al-isbat, kita menetapkan bahwasannya sesembahan yang hak, sesembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau cuma kita an-nafyu saja, ya, menafikan seluruh sesembahan-sesembahan yang ada, tapi enggak mau menetapkan sesembahan yang hak itu milik Allah, ya belum seseorang menelejasikan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafian dan juga penetapan. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Dalam ayat ke-30. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haq." Yang dimaksud itu karena Allah, zalika bi anna Allah huwal haq, dialah al-haq. Dialah al-haq yang berhak apa yang benar untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan bahwasanya segala apa yang mereka ibadahi dari selain Allah adalah teman-teman yang batil. Nah, dari dalil ini disebutkan dalam surah Luqman, maka kita bisa memahami ada dua perkara yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menyebutkan adanya ilah itu dua. Yang pertama adalah ilahun haqqun, adalah ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan adanya ilah, tetapi ilahun batilun, sesembahan-sesembahan yang batil. Itulah ma yad'una min dunillah, segala apa yang mereka ibadahi dari selain Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dengan memakai ma isim mausul yang bermakna am, umum, mencakup apakah itu malaikat, apakah itu para rasul, apakah itu para nabi, apakah itu para wali, apakah itu as-salihin, apakah itu benda-benda mati, ya batu, dan lain sebagainya, masuk pada perkara ini. Nah, adanya kalimat hak, kalimat yang benar adalah termasuk perkara yang harus ada. Karena realita yang ada, barakallahu fikum, realita yang ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang, keadaan manusia, mereka ada yang beribadah kepada ilahun hak, ada yang beribadah kepada ilahun batil. Nah, ada yang menjadikan ilah hanya Allah Subhanahu wa taala semata, itulah muwahhidin. Ada yang kedua, yang mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan makhluk-makhluk Allah ini sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup ketika kita menerjemahkan kalimat la ilaha illallah hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, lain. Dan sisi mana kesalahannya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Kita bisa memahami setelah kita melihat realita yang ada bahwasanya manusia itu ternyata menjadikan dua ilah atau ilah ada dua. Ilahun haqqun ialah Allah dan ilahun batin ialah apa yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Artinya apa yang mereka sembah dari selain Allah juga disebut dengan ilah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka dengan lafaz al-alihah. Dengan lafaz al-alihah kesembahan-kesembahan. Tetapi dimaksud adalah ilahun batin. Nah, sehingga kalau kita menyebutkan, menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, terdapat kesalahan yang fatal ketika dia tidak menyebutkan lafaz hak pada terjemahan tersebut. Kesalahan fatalnya karena ini menyelisihi realita yang ada dari umat manusia, di mana mereka ternyata sudah memiliki ilah-ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara memiliki tiga ilah. Ada Isa. Ada siapa lagi? Nah. Allah Subhanahu. Orang Buddha juga memiliki ada dewa ini, dewa itu yang mereka anggap sebagai ilah. Orang Hindu demikian pula. Orang Yahud menyatakan Uzair sebagai Ibnullah, orang-orang Majusi menganggap api sebagai ilah. Nah, kalau kita menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti barakallahu fikum terdapat kesalahan yang sangat fatal, walaupun kesalahan ini mungkin tidak disengaja atau tidak mereka yakini, ya karena kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Yani tidak ada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Nasara kecuali itu juga Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Buddha kecuali itu juga Allah. Karena mereka menganggap itu sebagai ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilahnya mereka-mereka para pelaku-pelaku kesyirikan kecuali itu juga Allah. Artinya itu juga ilahun haq. Itu juga sembahan yang benar. Nah, padahal teman ini sudah merajalela, menyebar. Bahkan di kaligrafi, dipasang-pasang di rumah-rumah mereka. Nah, ya Allah Musta'an. Kalimat ini saja mereka tidak paham dan tidak bisa menerjemahkan dengan benar. Ya, sebagaimana orang-orang miskin di zaman dahulu, mereka berilmu terhadap kalimat ini. Nah, ini kesalahan yang pertama. Ya, dari orang-orang yang salah di dalam menerjemahkan yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, yakni mereka yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan menerjemahkan tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Nah, apakah terjemahan ini benar? Ya, antum. Salah. Nah, ahsan. Salahnya di mana? Nah, asal. Ketika seseorang yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, mengaturnya kecuali Allah SWT, ini bukanlah makna yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Karena ini merupakan makna la ilaha illallah, niscaya tidak akan terjadi peperangan antara Rasulullah dengan orang-orang musyrikin. Karena kalau dimakan dari kalimat la ilaha illallah adalah sebatas rububiyah Allah, sebatas mengakui Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, orang-orang musyrikin sudah lebih dulu ya mengakui tentang tauhid rububiyah, bagaimana awal tadi kita sampaikan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka orang-orang musyrikin akan menjawab, Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Nah, sehingga seseorang yang dia hanya meyakini perkara ini belumlah memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Nah, belumlah memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Nah, sehingga ini merupakan bantahan juga terhadap orang-orang yang menerjemahkan dengan model seperti ini, hanya sebatas rububiyahnya, yang sebagaimana yang dijawabkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang perkara akidah dan perkara tauhid dari kalangan jamaah-jamaah kaum muslimin yang menyimpang, ya mereka salah dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah hanya sebatas rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya, barakallahu fikum, mungkin sudah waktu sebentar menyelesaikan yang terakhir. Ini perkara yang sangat penting. Sebenarnya gambaran orang-orang musyrik itu bagaimana? Ya, profil orang-orang musyrik itu bagaimana? Karena terkadang mungkin muncul pada benak-benak kita ketika disebut orang-orang musyrik, yang pertama kali muncul seseorang yang dia seluruh tubuhnya bertato, ya, terus kebal tubuhnya, anti batok gitu. Atau orang preman, ya, haus darah, dia sukanya perang misalnya, hanya sebatas itu. Ketika kita hanya sebatas itu, di dalam mengetahui profil-profil mereka, ketahui itu merupakan perkara yang ya tidak hanya sebatas perkara itu saja. Di kalangan orang-orang musyrikin, yang kalau di kalangan kita mungkin, ya, di kalangan kita dahulu ketika kita menokohkannya, mungkin kita anggap mereka-mereka itu adalah para sunan. Mereka itu sudah tingkatan para wali. Ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, jangan membayangkan mereka itu adalah ateis, anti Tuhan, tidak mau beribadah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka itu adalah orang-orang yang semangat di dalam beribadah, ya, malam, pagi dan siangnya. Mereka juga menjalankan ibadah as-salat, menjalankan salat. Mereka juga berhaji, ya. Bahkan mereka sangat memuliakan Baitullah Ka'bah, sangat dimuliakan oleh mereka. Bahkan mereka yakin yang ketika tentara Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, mereka mengakui bahwa pemilik Ka'bah adalah Rabbul Ka'bah, adalah Allah Azza wa Jal, dan pasti akan menyelamatkannya. Nah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ini yang didakwahkan oleh Rasulullah kepada mereka, peribadatannya. Tetapi sangat-sangat dan sangat disayangkan, dan ini adalah fokus yang kita bicarakan, terlepas dari minum-minuman khamr, terlepas dari berzina, kita terlepas dari gambaran mereka mengubur bayi hidup-hidup. Yang kita ingin soroti di sini yakni peribadatan mereka. Mereka juga orang-orang yang semangat di dalam beribadah. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, di balik semangatnya mereka di dalam beribadah itu, ternyata mereka telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimanakah kesyirikan mereka? Sehingga dengan kita mengetahui profil mereka, kita akan bisa menjawab, atau kita akan bisa mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu. Sama atau kemungkinan yang kedua lebih parah. Ya, tidak lebih ringan. Sama atau lebih parah. Nah, ini bisa kita mengetahui ketika kita mengucapkan mereka, profil mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menyebabkan mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdoa, ya, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi bertawassul. Nah, yakni menjadikan perantara bagi Allah di dalam menyampaikan permohonan-permohonan dan ibadah-ibadah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Ketika mereka ditanya, "Ma na'buduhum?" Mereka menjawab dengan perbuatan ibadah mereka, karena mereka sangka ini ibadah yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap ini adalah perkara yang sangat baik dan pasti diterima oleh Allah. Ketika mereka ditanya, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa?" Mereka menjawab, "Kami enggak mengibadahi mereka." Mereka menjawab, "Kami enggak beribadah kepada patung ini." Ya, mereka menyangkal bahwasanya mereka beribadah kepada patung tersebut. Illa, kecuali tujuan kami, illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kecuali tujuan kami agar mereka, patung-patung tersebut atau berhala-berhala tersebut, atau orang-orang soleh yang telah meninggal yang ada di kuburan-kuburan mereka, atau para malaikat, ya, yuqarribuna ila Allah zulfa, bisa menyampaikan ibadah-ibadah kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga ibadah kami menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, kesyirikan mereka, yakni mereka bertawassul kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Nah, menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal sebagai perantara untuk menyampaikan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hujah, kami kan orang yang berdosa. Kalau saya langsung ibadah kepada Allah enggak mungkin diterima. Sehingga ya sudah, lewat perantara orang yang benar-benar dekat. Yang mereka pilih, yang mereka jadikan sebagai sekutu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan malaikatnya, dari kalangan para nabinya, dari kalangan orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam, seperti Waswa, Yahud, Ya'ud dan Nasr, ya, dari kalangan orang-orang yang saleh. Ya, sekalipun ini menjadi sindiran bagi orang-orang sekarang di mana ternyata sesembahan-sesembahan dahulu itu lebih top dibandingkan sesembahan-sesembahan sekarang. Lebih saleh, jelas kesolehannya. Ya. Tetapi orang-orang musyrikin sekarang ini, mereka mendatangi kuburan-kuburan yang tidak tahu jelas riwayatnya kuburan siapa, orang soleh atau bukan. Cuma kita dengar dari nenek moyang kita, dari turun-temurun, tradisi nenek moyang, budaya, ini kuburan sunan yang dahulunya begini-begini bertapa di sebuah sungai sampai 40 hari 40 malam, sampai lemutan, gak tahu sholat atau tidak, mandi atau tidak, terkena air wudu atau tidak. Yang kita saksikan kalau memang itu benar atau fajirannya, ya, luar biasa meninggalkan as-salat sampai numutan. Ya, kalau memang itu benar, seseorang yang fajir, ya ikhwan izin rahimahullah jaman, teman-teman mereka banyak tok-tok yang memang orang-orang yang dekat oleh Allah, wali-wali Allah, dari kalangan as-salihin, dari kalangan mereka, dari kalangan para anbiya. Nah, sehingga kita bisa memahami dari sini apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang saleh, kemudian berdoa di situ. Kalau kita tanya kepada mereka, kamu sedang ibadah? Tidak, saya enggak sedang beribadah. Saya yakin ini enggak menciptakan alam semesta. ini enggak bisa memberikan rezeki, tetapi kita berharap orang yang ada di dalam kuburan ini bisa menyampaikan permohonan kami kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan alasan orang-orang musyrikin di zaman dahulu ketika mereka menjadikan orang-orang saleh yang pernah meninggal tersebut, ma na'buduhum illa liyqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sehingga kita bisa menghukumi sekarang bagaimana sesuatu yang dinamai dengan ziarah, apa itu? Kalau tiap pakai bis itu rombongan wisata ziarah, hah? Ziarah religius. Nah, Allah mengatakan dengan istilah ziarah religius. Nah, ziarah kubur. Nanti dikiranya ketika kita menyampaikan perkara ini, akhirnya timbul fitnah bahwasanya antum wahabi. Ya Allah. Apa dituduh bahwasanya antum, ya adatumnya, melarang orang dari ziarah kubur. Kata siapa kita melarang orang dari ziarah kubur? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum anil ziarah fazuruha. Inna tuzakirukum al-akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka mulai sekarang ziarahlah kuburan-kuburan, karena dengan ziarah tersebut bisa mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, kepada kematian. Ya, tetapi ziarah yang kita larang ya adalah ziarahnya kalian wahai orang-orang musyrik, yang mereka berziarah tidak sebagaimana tujuan ziarah untuk mengingat orang-orang, untuk mengingat kematian, atau mengingat negeri akhirat, atau mendoakan orang-orang soleh yang telah meninggal yang ada di dalam kubur. Ya, ternyata jawabannya kalian ke kuburan-kuburan itu bukan dalam rangka mendoakan, tapi dalam rangka minta doa dan beribadah kepada mereka. Itu yang kita ingkari. Bukan kita mengingkari, wahai saudara kaum muslimin, bahwasanya mereka itu barakallahu fikum, ahlus sunnah wal jamaah melarang kaum muslimin untuk jauh kubur tiga. Ziarah kubur memiliki persyaratan-persyaratan. Ia memiliki ahkam yang dijelaskan di dalam syariat, tidak sembarangan amalan-amalan apa yang dilakukan di kuburan. Dan hukum-hukum yang terkait dengan kuburan saja sendiri banyak. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab para ulama. Ini merupakan sebuah fitnah dan khotbah terhadap dakwah tauhid, dakwah di sunnah wal jemaah, yang berusaha untuk memulihkan umat kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian alasan yang kedua yang terakhir, ketika mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beralasan sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18, haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beralasan bahwasanya mereka-mereka itu, yakni teman-teman kami itu, nanti akan menjadi pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Yes. Nah, ini alasan yang kedua mereka, kenapa mereka mengibadai berhala-berhala ataupun alihah sesembahan-sesembahan tersebut. Karena mereka berharap bahwasannya sesembahan-sesembahan itu nanti mereka akan bisa memberikan syafaat. Karena mereka paham bahwasannya orang-orang soleh akan diberikan hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Ini pula yang ada pada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa kita sekarang ini, ketika mereka berbuat syirik menyebut Abdul Qadir Jailani. Mereka berharap nantinya Abdul Qadir Jailani bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kita nyatakan bahwasannya barakallahu fikum, dengan perbuatan kalian justru kalian diharamkan dari syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saleh. Justru dengan perbuatan syirik kalian, ya, kalian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syafaat, karena syafaat itu haram. Tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu memiliki dua beberapa cara. Ya, di antaranya syafaat itu memang orang yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua terkait dengan yang diberikan syafaat, mereka itu adalah muwahhidin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian di dunia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah, justru nanti seteman-seteman itu akan mengingkari peribadatan-peribadatan yang dahulu kalian lakukan ketika berada di dunia. Nah, Subhanallah rahmani wa rahimakumullahu jami'an. Biasanya dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ternyata kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu lebih ringan dibandingkan kesyirikan yang ada pada masa sekarang ini dari beberapa sisi yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, mereka lebih paham terhadap kalimat la ilaha illallah dibandingkan orang-orang musyrik di masa sekarang. Kemudian yang kedua, yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, kalau zaman dulu dari kalangan orang-orang yang jelas kesolehannya, kalau di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang kita saksikan tentang kefajirannya, tentang kebersihannya dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, di sebuah negeri di sana, di Mesir, ada menjadikan seorang wali yang dia meninggalkan sholat karena sudah mencapai tingkatan hakikat atau tingkatan makrifat, itu dijadikan sebagai sesembahan. Nah, dan perkara yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik di masa sekarang, kalau orang-orang musyrik di zaman dahulu kala, kesyirikan mereka hanya di waktu-waktu mereka itu mendapatkan kelapangan dan kesenangan. Adapun ketika mereka dihimpit dengan bencana yang sangat, yang mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melupakan alihah ilahun batil. Yang melupakan sesama-sama yang batil itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman pula, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'aw Allah mukhlishina lahud din. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Dan ketika mereka ditimpa dengan ombak yang sangat dahsyat yang menerpa bahtera mereka, ya, maka da'aw Allah mukhlishina lahud din. Mereka beribadah, berdoa, mengikhlaskan agama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi orang-orang musyrikin di masa sekarang ini, ketika mereka mendapatkan kesenangan dan kelapangan, mereka berbuat syirik. Ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka lebih berbuat syirik lagi. Ya, ya enggak apa-apa. Nah, lebih parah dibandingkan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Cuma barakallahu fikum, dengan taklim dan pengajian ini jangan menganggap bahwasannya mereka yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian langsung kita kafirkan mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Perbedaannya ada. Kalau orang-orang di zaman dahulu jelas mereka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang wajib kita perangi. Tapi perbedaannya sekarang bahwasanya orang-orang musyrikin dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa kemudian kita nyatakan mereka adalah orang-orang musyrikin yang kafirin yang khalidina finnar yang harus kita perangi. Ada perbedaannya. Kenapa barakallahu fikum? Ya karena tidak boleh bagi kita mengkafirkan kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari daerah Islam kecuali dengan hujjah yang qawiyah, dengan hujjah yang kuat, dengan hujjah yang ilmiah, dengan burhan yang jelas, yang kau bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan terpenuhi syarat-syaratnya serta hilang segala mawani'nya. Ya, karena ada penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka tidak bisa dikafirkan atau dikatakan sebagai musyrik yang kafir keluar dari Islam. Nah, dikarenakan di antaranya karena dakwah itu belum sampai kepada mereka. Ya, karena antum semuanya, kita semuanya masih tersibukkan dengan bangku-bangku sekolah kita, tersibukkan dengan dunia kita, tersibukkan dengan bisnis kita, dan sempat kita dakwai orang tua kita. Ya, sehingga jangan salahkan kalau orang tua antum masih melakukan perbuatan disyirikan, jangan antum langsung kafirkan. Antum saja sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan antum sendiri. Ya, belum pernah mendakwahkan. Atau kalau tidak pernah mendakwahkan, bisa jadi bahasa antum salah, keliru. Atau bisa jadi nggak bisa dipahami oleh orang tua antum. Atau bisa jadi mereka adalah orang-orang jahil, nggak paham sudah. Saya hanya mengikut saja. Ya, ikut-ikutan saja. Ya, tetapi saya yakin Islam itu adalah Islam agama yang benar. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini nggak bisa dikafirkan. Atau mereka terkena syubhat dari para kiai-kiainya. Ya, dari para kiai-kiainya. Sehingga untuk kita menghilangkan syubhat itu butuh kita dialog. Ya, butuh kita menyampaikan iqamatul hujjah kepadanya. yang tengah dari poin-poin ini tidak bisa kemudian kita mengkafirkan ya orang-orang musyrik dari kalangan kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma yang kita yakini bahwasannya kita memiliki kaidah umum, perbuatan-perbuatan mereka sangat berbahaya. Karena setiap orang yang melakukan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang musyrik, yang terancam dengan kekekalan di api neraka, keluar dari Islam. Cuma untuk mentahyin, menghukumi satu persatu, apakah si fulan sudah keluar dari Islam, musyrik atau belum. Itu butuh tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan. Sehingga ini semakin menyemangatkan diri kita untuk mendakwahkan kalimat ini kepada mereka. Ya, sebagaimana kesemangat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan orang-orang musyrikin di masanya. Ya, sampai ada muncul daulah Saudiyah, daulah Tauhid. Nah, wallah alam suara yang bisa kita sampaikan. Al-Aqru kalau terlalu panjang. Ya, karena kita merasakan dari kalimat La ilaha illallah yang insya Allah sangat penting. Walaupun banyak perkara-perkara yang belum kita sampaikan terkait dengan permasalahan ini, tapi insyaAllah ta'ala pertemuan yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.